gengsi. Adakah obat yang bisa membuat aku perkasa sehingga dirimu bisa jatuh cinta? Lalu kau tinggalkan dia demi aku. Sing, sing, sing, sing, sing, adakah